Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم وأنا أحمد أزكم الله الحمد لله والشكر لله على نعمة الله hari ini tanggal 25 Jumadil Awal 1443 Hijriah atau tanggal 29 Desember 2021. Kita akan lanjutkan kajian serial dari Syarah Alfiyah bin Malik rahimahullah yang diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Dan ini adalah pertemuan yang 113, ayat 36 sampai 38, halaman 115. Sebagaimana biasa, kita mulai dengan adanya membaca matan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah. Qala Muhammadun wa ibn Maliki ahmadu rabbillaha khaira maliki musalliyan ala nabiyyil mustafa wa alihil mustakmilin asyarafa wa astainu wa fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribul aqsa bilafdin munjazi wa tabsutul ba'la biwaktin munjazi wa taqtadi ridham bi khairi sukhti fa'ikotan alfiyah tabni mu'ti wahwa bisabkin haizun taftila mustawjibun sana'iyal jamila wahwa yakti bihibatin wafirah liwalahu fi darujatil akhirah al-kalamu wa ma yata'allafu minhu kalamuna lafdun mufidun kastakim wasmun wafidun summa harful kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu'am wa kilmatun biha kalamun qadayu'am biljari wa tanwini wanita wa'al wa musnadil li'ismi tamyizun hasol Bita falta wa atat wa yaf'ali wa nuni akbilan nafi'lun yanjali. Siwa humal harfu kahal wa fi walam fi'lun mudorion yali lam kayasyam. Wa madiyal af'ali bita miswasim binuni fi'lal amri in amrun fuhim. Wal amru illam yakulin nuni mahal fihi wasmun nahusah wa hayyahal. Al mu'rabu wal mabni. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni. Lishabai minal hurufi mudni. Asyabahil wad'ayi fi ismai ciktana wal maknawi fi mata wa fi huna wa kaniya batin al fi'li bila ta'asuring wa kaftikorin usila wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka ardin wa suma wa filun amri wa mudiyin bunia wa rabu mudarian in aria minuni tawqidin mubashirin wa min nuni inasing kaya ru'na manfutin wa kulu harfin mustahikul lil bina wal aslu fil mabni an yusakkana wa min hudu fathin wa du kasrin wa dom ka aina amsin haythu wassakinu kam wa raf'a wa nasbaj alan i'raba nismin wa fi'lin nahwulan ahaba wal ismu qad khusiso bil jarikama qad khusiso fi'lu bi ayan jazima farfa bidhammin wasiban fathan wajur kasrong kadhikrun wa yabdahu yasur wajazim bitaskin wa khairu ma dzukir yanupuna huja akhu bani namir warfa biwawi wansiban nabil alif wajrur tiya ima minal asma asif min zakazu insubatan abana wal famu haitsul minhu min hubana abun akhun hamun kadza kawahanu wa naqsu fi hadzal akhiri ahsanu wa fi abin wataliyah yanduru wa qasruha min naqsihinna asharu wasartu dzal i'rabi an yudafnala Liliya kaja aku abi kaza tida bil alifir fa'il mustana wakila idza bimud marimudaw fa musila Kiltal kadha kasnani wasnatani kabnaini wabnataini yajriyani wa taluful ya fi jami'in hal alif jar wa nasban ba'da fathin qad ulif warfa biwawin wa warfa biwawin wa bi yajrur wa sibi salima jama'i amirin wa mudnibi wa sibhi zaini wa bi ashruna wa babuhu ul hikawa wa ahluna ulu wa alamu illiyuna wa araduna syadza wa sinuna wa babuhu wa mislahina qad yarid dal babu wa huwa inda qawmin yaftarid. Naam. Hasbuk. Jazakallah khairan. Allahumma barik. Jazakallah. Naam. Qarat marat thaniya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullah. قال محمد وابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآل المستكملين شرفا واستعين الله في ألفية مقاصد النهوي بها محوية تقرب الأقصى باللفظ المنجز وتبسط البدل بوعد منجز وتقتدي رضا بغير السخط فائقة ألفية من معتي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائيا جميلا والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين وندا وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت وأتت ويفعل والنون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بتا مس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يقول النون محل فيه واسم نحو صه وحي هل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوضع في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أسلا ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارع إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرنا منفت وقل حرف مستحق للبنى والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث وساكن كم ورفع ونسب جعلا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم وانسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر واجزم بالتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر وارفع بواو وانسبن بالألف وجرر بياء ما من الأسماء أسف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهم والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتلي وفي أب وتاليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضافن لا للياك جاء أخو أبيك ذات له بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمثمر مضافا موصلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح جرا ونصبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو وبيجر وانسب سالم جمعي عامر ومذنب وشبه ذين وبه عشرون وبه الحقا والأهلون أولو وعالمون عليون وأرادون شد والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرد ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق. نعم. Jadi kita sebelumnya sampai kepada wa araduna syaddas sinuna tentang apa? Mulhaq jamak mudzakkar salim. Kawinya jamak mudzakkar salim. Nah, jadi mulhaqnya dari 36. 36, 37, ini semua mulhaq. Ya, musyibhi daini wa bihi 20, tentang 20. Kemudian ahluna, kemudian ulu, wa alamuna, wa illiyuna, wa araduna, wa sinuna. Itu ada berapa, Mas? 7. Ada 7. 7 mulhaq di jami' mudzakkar salim. Nah. Kemudian wa yasihu an naj'alaha bil ya'i da'iman wa nu'ribaha bi harakatin dhahiratin li anna al mu'allifa rahimahullah yaqulu wa mithla hinin qad yarid dal bab. ويجوز مثلا أن تقول أتى على هذا المسجد مئين من السنين وتقول بقي هذا المسجد مئينا من السنين وتقول وسيبقى إن شاء الله إلى مئين من السنين كما أنها تجمع أيضا على مئات جمع مؤنث سالما لكنها إذا جمعت جمع المذكر سالم ألحقت به إلحاقا ولم تكن منه لأنها ليست علما ولا صفة وقد تكون لمذكر وقد تكون لمؤنث فهي ليست خاصة بالمذكر تقول مئة رجل ومئة امرأة. Paham sampai sini? Nah. Jadi situ tentang apa, Mas? Masih tentang mulhaq. Nah, sebelumnya qauluhu wa babuhu. Ana loncat satu paragraf di atasnya biar antum jadi paham tentang wa araduna shadda was-sinuna. Ai was-sinuna kadzalika shadda. Qauluhu wa babuhu ay babu sinin. Babuhu, bab sinin. Sinin apa, Mas? Sin. Mur, Mas. Wa babuhu sinin. Inda nahwiyin, menurut ahli nahwu, huwa kullu ismin sulasi. Kudifat lamu. Sebutannya tentang kullu ismin sulasiin. Setiap nama sulasi kudifat lamu, yang dihapus lamnya. Wa'uwidho anha ta'u ta'nithi al-marbutot. Kemudian di situ di lem istilahnya wa'uwidho anha ta'u ta'nithi. Uwidho artinya di sini digantikan. Hudifat lamu, lamnya dihilangkan. Uwidho anha, kemudian digantikan. Ta'u ta'nis marbutoti. Dengan tak ta'nis yang di marbutoh, diikat, Mas. Walam yukassar, dan tidak dikasrohkan. Ay, lam yujma' jam'at taksirin. Itu tidak dijama' dengan jama' taksir. Wa matsalu lidhalika bi mi'ah. Ini contohnya mi'ah, Mas. Ya. Qalu jam'uha mi'ina. Senangnya sini, Mas. Mas mi'i. Nah, itu. Mas. Sama isatus. Mi'in. Namanya saya. Mas. Par mi'in. Ya kan? Par mi'in. Imin par mi'in. Ya. Sinin. Jadi ini mi'ina fi nasabi wal jar mi'una. Jadi terkaitannya dengan mi'in fi nasab wal jar. Wa mi'una fi rafa. Dalam rafa mi'una. نعم. مئون في الرفع. وتقول مثلا في حال الرفع مر على هذا المسجد مئون من السنين. وكتكن pada kondisi di sini tentang في حال الرفع dalam hal kondisi رفع مر على هذا المسجد melewati masjid ini مئون من السنين. مئون ratusan ratusan ya من السنين dari tahun-tahun banyak okay. ratus tahun Nah, jadi di situ mi'ah, jadi mi'in, di mi'un. Ini psikologinya banyak sebenarnya. Mi'in, babuhu mi'in, di mi'un. Kita cari mas cukup ketemu insyaallah in un. Nah kemudian jam'uhu jam'uha mi'ina fi nasab مئون في الرفع تقول مثلا الرفع مر على المسجد مئون من السن ya. فإعرابها هنا إعراب جمع المذكر سالم إعرابnya di sini adalah إعراب جمع مذكر سالم وتقول في حال النصب dan kau katakan dalam kondisi nasab apa بقي هذا المسجد مئين من السنين masih tetap masjid ini telah apa ratusan tahun. Wa taqulu fi hal jarri dan kau katakan dalam ketika dalam keadaan jar apa bedanya jar dan khafat selamat bedanya jar dan khafat apa ewa terus ewa kufi ya serin dan kufi. Ini muncul kemarin pas Jurumiyah Al-Ajurumiyah ala wazan barbar mas. Dan itu ternyata juga nyambung walaupun penjelasannya antum bisa lihat Syekh berusaha untuk apa di sini tentang jar dan seterusnya itu satu pintu mas nggak dicampur khafat atau jar dan seterusnya nggak kemudian was enam di hal jar saya kok hadal masjid insyaallah ila mi'ina minal ingat-ingat mas Ali bilang tak ya mi'at jama' mu'annasin salimin lakinnaha idha jumi'at apabila jumi'at jama' mudakar salim baru digambung dengan jama' mudakar salim ulhiqat bihi maka itu ulhiqat bihi digabung di istilahnya disambungkan ilhaqan dengan penyambungan walam takun minhu, dan walaupun itu bukan termasuk darinya. Li'annaha laysat alaman wala sifatan, karena itu dia bukan termasuk alaman wala sifatan, nama atau sifat. Wa qad takunu limudzakkar wa qad takunu limuannas fa ya laysat khassatan bidzakar. Taqulu mithlu rajulin mi'atu rajulin wa mi'atu imra'atin. Nah, ini yasihu sahih an naj'alaha bil ya' daiman, boleh kita itu menjadikan itu terus-terusan bil ya', dengan ya' daiman terus-menerus. Wa nu'ribaha, dan kita mengirabkannya biharakatin dhahiratin, dengan harakat yang dhahir. Li'anna al-mu'allif rahimahullah, karena mu'allif rahimahullah yakul wa mithla hinin qad yarid dal bab, dan wa mithla hinin ya. Wa mithla hinin, contoh ini qad yarid dal bab, ini sudah ada pada bab. Fa yajuzu masalan an taqula ata ala hadzal masjidi mi'inun min sinin, telah datang kepada masjid ini ratusan dari tahun. Wa taqulu baqiya hadzal masjidu mi'ina min sinin, dan baqiya hadzal masjid, tetap masjid ini mi'ina min sinin, ya mi'in ratusan dari tahun. Wa taqulu wa sayabqa insyaallah ila mi'inin min sinin, wa sayabqa, akan tetap tinggal insyaallah dengan izin Allah azza wajal, dengan kehendak Allah azza wajal, ila mi'ina min sinin, menjadi mi'inin, jadi mi'inin minas sinin, jadi ratusan dari tahun, ya ratusan tahun. Kama annaha tujma'u aidan ala mi'at, dan dijamakkan juga menjadi apa? Mi'at, jam'a mu'annasin saliman, jam'a mu'annas salim. Lakinnaha idha jumi'at jam'a mudzakkar saliman, kalau digabungkan menjadi jam'a mudzakkar salim, ulhiqat bihi, ya disambungkan bihi ilhaqan walam takun minhu, dengan penyambungan walaupun itu tidak darinya. Li'annaha laysat alaman wala sifatan, karena dia bukan nama dan sifat. Qad takunu al-mudzakkar wa qad takunu al-mu'annas, itu bisa mudzakkar dan bisa mu'annas. Ya. Faya laysat khasatan bil mudzakkar. Ini bukan termasuk khusus untuk mudzakkar, Mas. Kenapa? Takulu mi'atu rajulin wa mi'atu imra'atin. Kau katakan 100 laki-laki dan 100 perempuan. Wa misalun akhar, contoh yang lainnya. Contoh lainnya. Contoh lainnya adalah subatun, bimakna jama'atun, subatun. Subatun bimakna ya, jama'ah. Taqulu ata subuna minan nas. Telah datang subud. Kelompok. Jamaah dari orang-orang. Ay al-jamaatu minan nas. Yaitu jamaah dari orang-orang. Wa taqulu akramtu. Ya. Sibina minan nas. Subun jadi sibin. Sama. Subatun. Ma'ah. Ya. Apalainya gimana? Subatun itu apa? Subatun. Subah. Nah, di sini kaitannya dengan subatun bermakna jamaah. Di jamaah. Berarti apa jamaah itu? Lebih dari dua. Gitu. Nah, taqulu ata subuna minan nas. Makna jamaah. Subuna minan nas. Ai al-jama'atu minan nas, yaitu jamaah dari manusia. Wa taqulu akramtu sibina minan nas. Itu memuliakan jamaah dari orang-orang. Wa taqulu marartu bi sibina minan nas. Aku melewati kelompok manusia. Aw taqulu 'ala al-lughati tsaniyah, atau engkau mengatakan secara bahasa yang kedua, jaa sibinun minan nasi wa akramtu sibinan minan nasi wa marartu bi sibini minan nas. فصار سنونا وبابه يختلف عما سبق بأنه يستعمل استعمال الحين يعني يعرب بحركة ظاهرة على أمامس على النون مع لزوم الياء. Di sini sinuna. Wababuhu yakhtalifu amma sabak. Dan babnya itu benar-benar beda dengan yang sebelumnya. Bi'annahu yustakmalu istikmala hinin. Karena itu dipakai penggunaannya untuk ya, hin. Yaitu hin sekarang. Hin ya, Afi. Hin. Hin. Kalau ya, asalnya apa? Hin. Kayak hana waktu adhan. Hana waktu adhan. Sekarang waktu adhan. Sekarang. Jadi sinuna. Yani yu'rabu bi harakatin dhahiratin 'ala an-nun ma'a luzumil ya. Di'rabkan dengan harakat yang dhahirah. Ya. Nampak 'ala an-nun, atas nun. Ma'a luzumil ya. Yang disertai dengan luzumil ya, menyertai huruf ya. Wa hadhil asya'u, dan ini semua allati dzakaraha mu'alif, yang disampaikan oleh mu'alif rahimahullah, ja'at biha lughatul arabiyyah, Ja'al biha al-lughatul arabiyyah. Datang kepadanya dalam keadaan al-lughatul arabiyyah. Fa'amalatha mu'amalatal ya mu'amalata jam'il mudzakkar sal. Jadi fahadil asya ini semua allati dzakarah al mu'allif yang apa yang disebutkan mu'allif rahimahullah ja'ad biha al-lughatul arabiyyah telah datang padanya bahasa Arab fa'amalatha mu'amalata jam'il mudzakkar salim maka fa'amalatha mu'amalata jam'il mudzakkar salim artinya di situ berinteraksilah dengan interaksi seperti interaksinya jamak mudzakkar salim melakukan amalan sebagaimana amalnya jamak mudzakkar salim kemudian qaluhu wa mithla hinin qad yarid dal bab contohnya di sini adalah mithla hinin qad yarid dal bab wal muradu bi hadzal bab babus sinin wa ma ulhiqa bihi faqad yaridu fil lughah fil lughah al arabiyyah mithla hinin hinin fayu'rabu bil harakati dhahirati ala akhirih wa huwa nun ويلزم الياء كما أن الياء في حين لازمة نعم jadi fasara sinuna wa bahu yakhtalifu amma sabaqa bi annahu yustamalu istimala hin jadi itu berbeda dengan apa yang sebelumnya dipakainya sekarang adalah ketika menggunakan hin. Yani yu'rabu biharakatin dhahiratin. Artinya di'irabkan dengan harakat yang nyata. Alan nuni ma'aluzumin ya. Nah. Jadi yu'rabu di'irabkan biharakatin dhahiratin dengan harakat yang nampak nyata ala nuni atas nun ma'a luzumin ya. Nah. Jadi sinun sinuna. Wa babuhu yakhtalifu amma sabaq. Dan bab ini lain dari yang sebelumnya. Bi annahu yustamalu karena itu apa? Yustamal. Istimal. Yani yu'rabu bi harakatin dhahiratin di ya. Yu'rabkan dengan harakat yang nampak nyata. Ala nuni ma'a luzumil ya. Di atas nun dengan luzumil ya. Ya, dengan tetap luzumul ya, ya-nya tetap di situ, Mas. Wa hadhil asya'u allati dzakaraha al-mu'allif dan ini semua yang dipakai disebutkan oleh mu'allif di sini. Rahimallah ja'at biha al-lughah al-arabiyyah. Jadi ja'at biha al-lughah al-arabiyyah. Fa'amalatha mu'amalata jam'il mudzakkar salim. Kemudian ketika yang ja'at biha lughatul arabiyyah bahasa Arab datang fa'amalatha mu'amalatan jam'il mudzakkar salim maka langsung di situ muamalahnya adalah muamalah jamak mudzakkar salim nah wa qaluhu wa mithla hinin qad yarid dal babu wal muradu biha dal bab والمراد بهذا الباب باب السنين. باب السنين وما ألحق به فقد يرد في اللغة العربية مثل حين، فيعرب في الحركات الظاهرة على آخر وهو النون، ويلزم الياء كما أن الياء في حين لزيمة. Jadi contoh penggunaan hinin qad yarid dal bab. Ini sudah ada pada bab ini. Wal muradu bi hadzal bab. Yang dimaksud dari bab ini adalah babu sinin. Bab yang misalnya dijangkaunya itu panjang, Mas. Sinin. Waktunya panjang. Wa ma ulhiqa bihi, dan apa yang harus ulhiqa, ya, digabungkan dengannya, sambungkan dengannya. Faqad yaridu fil lughatil arabiyyah, dan ini sudah di sebutkan di sini, fil lughatil arabiyyah, dalam bahasa Arab, misla hin, contohnya hin, contohnya apa, Mas? Hin. Nah, fayurabu bil harakati dhahirati, dan diirabkan dengan harakat yang jelas ala akhirihi, atas akhirnya. Wa huwa nun, sama dengan hari ini kita panggil masjid, masjid, masjid, nun. Ya kalau jawab. Jadi hinin fayurabu bil harakati dhahirati, itu di irabkan dengan harakat yang biasanya. Ala akhiri, atas akhirnya. Wa huwa nun, dia itu adalah nun. Wa yalzamul ya'a, dan dilazimkan ya. Kama annal ya'a fi hinin lazimatun, sebagaimana ya di dalamnya itu hinin lazimatun. Nah, وعلى هذا فإن السنين جمع سنة. سنين itu jamak dari apa, Mas? Sanah. Tahun, Mas, tahun. Jadi ta'ti fi lughatil arabiyyah ala lughatain. Jamak itu masuk ke bahasa Arab itu hanya dua macam. Al-lughatul ula, bahasa yang pertama, an takuna mulhaqatan bi jam'il mudzakkar salim. Nah, itu nah, ini karena lughah ini enggak bisa dipisah. Ini masih lughah tsaniyah, lughah banyak, Mas. Ini berlughah-lughah. Ya, kita lughahi sekalian. Insyaallah pada pekan depan. Iya, pekan depan. Iya, Ajramiyah. Insya Allah ini pekan terakhir dari tahun ini. Dan anehnya itu adalah kenapa lebih heboh yang Masehi daripada yang Hijriah. Ada yang tahu alasan, Mas? Hmm. Kenapa? Yang hijriah itu lebih sepi daripada yang Masehi. Masehi lebih banyak, lebih ramai, dan lebih gampang diingat. Tahu alasannya, Mas? Ngucapinnya aja gampang. Hijri, yah, itu hijri, yah, tiga. Nek, ma, sehi. Tiga juga. Ya. Tapi dari sisi cara ngucapinnya, hijri, jeri, jeri, itu takilah. Pakai ro itu termasuk takilah. Nah, artinya apa? Di situ ringan sekali, Mas. Ringan karena banyaknya orang-orang yang bersenang-senang saat itu, hingga Allah musta'an. Semoga Allah Azza menjaga kita, menjadikan kita istiqomah dalam tuntunan syar'i. Itu juga kita doakan kepada saudara-saudara kita yang terbiasa kajian di sini. Semoga Allah Azza memudahkan mereka untuk tetap semangat, Mas. Ya. Dan itu perlu banyak sekali doa-doa. Semoga Allah memudahkan kita terus senantiasa istiqomah dalam dunia besar. Allahumma salli wa sallim wa barik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.